Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allum wa ta'lim al ifadah wal istifadah al hasala tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ala al-khair. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. Wa 'alayka ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatik wa sakanatik. Dan atas kalian wahai saudaraku, hendaknya kalian mengawasi Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerakan kalian dan dalam setiap diamnya kalian. Walahabatik wa tarfatik, dan ketika sejenak ataupun ketika kedipan mata sekalipun. Wa khataratik wa iradatik wa sa'iri halatik, ketika datang lintasan dan keinginan dan semua keadaanmu. Wastasyir qurbahu minka, dan hadirkanlah, bayangkanlah kedekatannya, kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala minka darimu. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu nadirun ilaik wa muttali'un alaik, dan ketahuilah bahwasanya Dia melihat kepadamu dan mengetahui keadaanmu. La yakhfa 'alaihi minka khafiyah, tidak ada yang samar baginya sesuatu apapun. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ard wala fis sama, dan tidak akan lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanmu walaupun hanya sebesar zarrah, baik itu di muka bumi ataupun di langit. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan jika kamu mengucapkan suara dengan keras, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang rahasia dan yang lebih samar lagi. Wa huwa ma'aka aynama kunta, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala bersamamu dimanapun kalian. Bila ilmi wal ihata, dengan pengetahuan yang persis, dengan pengetahuan yang sempurna. Wal iktidari, dan dengan kemampuan. Wa yadulluka ma'al hidayah wal i'anah, dan memberi tunjuk kepadamu dengan hidayatnya dan pertolongannya. Wal hifdi in kunta minal abrar, dan juga dengan penjagaannya jika kalian termasuk di antara orang-orang yang baik. Fastahyi min maulak haqqal haya, maka malulah dari Tuhanmu haqqal hayai, dengan sifat malu yang sebenar-benarnya. Wajtahid an la yaraka haitsu nahak, dan berusahalah agar tidak dilihat kamu oleh Tuhanmu haitsu nahaka, dalam sesuatu yang dilarangnya. Wala yafqidaka haitsu amarak, dan jangan sampai Tuhanmu kehilangan kamu haitsu amaraka, dalam sebuah perintah yang diperintahkan kepadamu. Wa'budhu ka'annaka tarah, dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan kamu melihatnya. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak, jika kamu tidak bisa membayangkan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, fa'innahu yarak, bayangkan seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala melihat kamu. Di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu memberikan kepada kita nasihat dengan nasihat muraqabah, yang mana muraqabah ini satu maqam yang tinggi, maqam yang mulia. Dan muraqabah yang dimaksud adalah menghadirkan di hati kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada bersama kita, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan apa yang kita lakukan, dan Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul lebih dekat bahkan daripada badan kita sendiri. Ini namanya maqam muraqabah. Jadi menghadirkan, membayangkan dan terus ada di hati kita kalau Allah Subhanahu wa taala bersama kita, menyaksikan kita, melihat kepada kita dalam setiap gerakan kita, diam kita dan kapanpun kita berada. Baik itu di tempat yang mulia ataupun walaupun di kamar mandi sekalipun. Oleh karena itu al-fuqaha, al-ulama mengatakan bahwasanya makruh menyebut nama Allah di kamar mandi atau di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang najis. Tapi itu makruh dengan lisan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika itu dengan hati kita, maka hukumnya matlub. Maka hukumnya adalah baik dan dicari dan dianjurkan. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala walaupun dan sekalipun kita di kamar mandi, walaupun dalam keadaan qada'il hajah, bahkan walaupun dalam keadaan berhubungan badan sekalipun, kita hadirkan di hati kita ya, bukan dengan lisan kita, akan adanya Allah, akan kebersamaan Allah, akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang mulia. Itulah yang dinamakan muraqabah, maqam muraqabah. Dan seseorang jika mendapatkan maqam muraqabah, berarti dia termasuk orang-orang yang tinggi maqamnya dan insyaallah tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan tidak akan meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, dan pasti dia akan selalu dalam keadaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan selalu dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia selalu di hatinya Allah bersamanya, Allah melihatnya, Allah menyaksikannya. Bagaimana dia akan berani berbuat maksiat dalam keadaan seperti itu dengan penuh keyakinan. Oleh karena itu ya, kita lihat berapa banyak di antara mereka salafus saleh yang mereka ini tidak memperdulikan apa atau tidak menyaksikan dan tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Karena apa? Istighraq ma Allah Subhanahu wa taala. Karena hadir hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu di hatinya Allah, Allah, Allah, Allah. Sehingga dikatakan bahwasanya Abul Abbas Al-Mursi pernah berkata, andai kata satu menit atau tarfatu ainin, sekejap mata aja, itu hilang dari hatiku Allah Subhanahu wa taala, hilang dari pandanganku, hilang dari pengawasan hatiku, ma'adatu anni minal muslimin, maka aku tidak anggap diriku ini termasuk orang Islam. Jadi artinya apa? Artinya selalu Allah Subhanahu wa taala berada di hatinya. Selalu Allah Subhanahu wa taala dihadirkan bahwasanya melihatnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala duduk bersamanya. Itu Abul Abbas Al-Mursi. Dan mereka yang seperti itu sangat-sangat banyak, termasuk yang terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW selalu. Oleh karena itu kalau dikatakan bahwasanya Rasul SAW pernah lupa di dalam sholatnya, pernah sholat 2 rakaat padahal sholatnya itu sholat yang 4 rakaat, 2 rakaat salam, pernah meninggalkan tasyahud awal karena lupa, begitu juga pernah Rasul SAW melebihi daripada rakaat yang semestinya, mestinya 4 rakaat tapi bangun sampai rakaat kelima, semuanya itu pernah terjadi kepada Rasul SAW. Padahal biasanya orang yang sholat dan lupa dengan sholatnya itu menunjukkan orang tersebut lalai daripada Allah, lalai daripada sholatnya, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Bagaimana kalau kita menjawab Rasul SAW pernah lupa, bahkan berapa kali lupa di dalam sholatnya? Iya, Rasul SAW pernah lupa dan lalai dalam sholatnya, tapi tidak lain sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu istighraq ma Allah, begitu betul-betul mendalami kehadirannya bersama Allah, munajatnya bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul SAW lupa dengan sholatnya sendiri. Min syiddatil istighraq. Bukan karena sebab yang seperti kita alami ketika kita lupa dalam sholatnya, kita ingat sana, ingat situ, ingat di luar rumah, ingat apa yang ada di rumah, ingat bisnis kita, sehingga kita lupa berapa rakaat kita sholat, sehingga kita lupa kita ini sudah membaca Fatihah atau belum. Itu seringkali terjadi, tapi sebabnya berbeda. Rasul pernah terjadi seperti itu, tapi sebabnya beda dengan sebab kita. Rasul SAW sebabnya min siddatil isyirak. Wahatara sebagian di antara mereka, bahkan termasuk di antaranya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, jika sudah melaksanakan sholat itu lupa dengan segalanya, bahkan termasuk dengan sholatnya sendiri, sehingga ketika sholat dia kalau dalam keadaan berdiri dan di situ dia mendapatkan kehusukan, mendapatkan hadirnya hati yang sempurna, maka di situ dia akan berdiri terus, tidak akan rukuk-rukuk. Dan kalau terjadi dalam keadaan rukuk, dia tidak akan itidal-itidal dan terus tidak akan selesai sholatnya, sehingga dia sampai-sampai menyewa satu orang dan dibayar, diberikan upah untuk mengingatkannya ketika sholat. Jadi ketika dia sholat terlalu lama dalam rukuk, diingatkan, ya Habib itidal sekarang, ya Habib itidal, diteriakan dengan teriakan keras, baru ketika sadar itidal. Wa kala as-salafus salihin. Makanya kita lihat bagaimana Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu dalam keadaan sholatnya di rumahnya, tahu-tahu rumahnya terbakar ketika itu. Mereka di luar rumah berteriak, ya sibta Rasulillah, ya sibta Rasulillah, annar annar, wahai cucu Rasulullah SAW, telah terjadi kebakaran, telah terjadi api di rumahmu. Tapi kok, kenapa kok Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin sama sekali tidak merasa, tidak menyadari, tidak mengetahui kalau rumahnya terbakar, tetap dalam keadaan sholat karena istighraq ma Allah Subhanahu wa taala, begitu hadir dengan Allah Subhanahu wa taala sampai tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Sehingga di antara mereka kalau ada masuk di dalam keadaan sholat, mereka akan mengatakan kepada keluarganya, lakukan apapun yang kamu lakukan. Mau kamu lakukan sesuatu yang memecahkan piring, atau mungkin memukul pintu dengan keras, atau berteriak dengan keras, sesungguhnya sedikit pun aku tidak menyadari dan tidak betul-betul tidak mendengar apa yang terjadi di sekitarku ketika aku dalam keadaan sholat. Beda dengan kita kan, kalau kita jangankan diteriaki, ya lewat aja lalat atau nyamuk sedikit, wah ributnya setengah mati, karena kurang khusyuknya dengan Allah SWT. Kadang kalau kita di hadir majelis ini, kita di majelis, kadang ada suara puas, noleh semuanya. Ada orang lewat masuk, noleh semuanya, kurang khusyuk. Kalau seseorang khusyuk, dia akan tidak memperdulikan apa yang terjadi di sekitarnya. Sebagaimana seseorang yang misalnya dia misalnya mendapatkan surat dari kekasihnya, orang yang dicintainya, wah dia akan membacanya dengan khusyuk, dia akan membacanya dengan penuh senang gembira, dari senangnya membaca, dari senangnya dia ketika itu menerima surat dari kekasihnya. Apa yang terjadi sekitarnya tidak tahu, kadang-kadang dipanggil oleh temannya, oh, tidak dengar dia, padahal dia punya telinga. Kenapa? Karena dia khusyuk dengan apa? Dengan surat yang dia baca. Begitulah as-salafus salihun. Ketika dia mereka khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bukan hanya dalam keadaan sholat, kadang-kadang dalam keadaan tidak ibadah pun mereka khusyuk dan hadir sama Allah. Atabatul Hulam, seorang daripada sufiyah, itu pernah pergi dari satu tempat pergi ke masjid. Padahal dari tempat itu ke masjid itu melewati pasar yang ramai dengan orang, penuh dengan manusia. Tatkala sampai di masjid ditanya sama temannya, kamu di jalan melihat siapa aja? Aku tidak melihat siapa-siapa, satu pun tidak pernah tidak dilihatnya, padahal banyak orang di sana di pasar. Kenapa? Karena ini sudah istighraq Allah Subhanahu wa taala. Ketika jalan sudah hatinya, pikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tahu dia apa yang terjadi di situ. Dan usah kita masuk akal sih. Kadang-kadang kalau misalnya seseorang masuk ke dalam istana raja yang hebat, yang agung, Ya, ketika orang masuk ke dalam raja, kadang-kadang ketika keluar dari istana tersebut, dia ketika ditanya, kamu tahu tadi berapa siapa aja yang hadir di situ, yang hadir di istananya? Kadang-kadang dia jawab nggak tahu. Iya ya, siapa aja yang hadir? Berapa kursi yang ada di situ? Berapa tiang yang ada di dalam istana? Nggak tahu dia. Kenapa? Dia pikirannya ke raja, raja yang agung dihadap di hatinya, yang mulia di hatinya. Sehingga pikirannya raja-raja, sehingga dia dari haibahnya raja tersebut tidak menyadari siapa yang hadir di situ, berapa orang atau apa yang terjadi di situ, hanya fokusnya dengan raja. Begitu pula orang salafus saleh, ketika mereka di hatinya ada ta'zim untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah, menghormati Allah, sehingga melupakan selain Allah, melihat apapun seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat apapun seakan-akan melihat Allah. Ketika melihat gunung, melihat Allah. Ketika melihat langit, melihat Allah. Karena melihat penciptanya. Sebagaimana kita, ya, kita mungkin mendapatkan hadiah dari kekasih kita, maka ketika kita menerimanya atau melihatnya, bukan kita melihat kepada hadiahnya, langsung pikiran kita kepada siapa? Pemberinya, pengirimnya. Ingat-ingat, langsung diingat, dibayangkan. Tidak, yang diterima sesuatu yang tidak berharga, bukan mahal, tapi karena pengirimnya yang diingat-ingat. Wahakala Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ketika datang belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, sebelum masuk ke rumah beliau itu keliling dulu, melewati rumahnya, dicium-cium tembok rumahnya. Kenapa kok mencium temboknya? Bukan karena cinta kepada temboknya, tapi cinta dengan orang yang ada di dalam rumah tersebut, yang ada di dalam tembok tersebut, sehingga temboknya pun seakan-akan itu adalah gurunya sendiri. Dan begitulah orang yang ta'aluk dan ta'dim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melihat apapun kembalinya kepada penciptanya, yaitu tidak lain penciptanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ad-dahar, jangan kamu mencela ad-dahar, zaman, waktu. Wah, ini kok waktu ini cuacanya begini, jangan dicela. Kamu mencela waktu, mencela cuaca, berarti mencela penciptanya, yang tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menakdirkan, Allah yang menciptakan. Sehingga pernah Nabi Nuh alaihi salam pernah melewati seekor anjing, yang mana ketika dilewati anjing tersebut tahu-tahu mempunyai mata satu. Sudah anjing najasah muhallabah, najisnya yang najis muhallabah, yang jelek, habis itu cuma punya mata satu. Sehingga Nabi Nuh dalam hatinya, ini dalam hati, khotrah, dalam lintasan hatinya mengatakan, ini sudah anjing yang najis, jelek seperti ini, hanya punya mata satu, tambah jelek lagi. Langsung anjing itu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Apa katanya anjing tersebut? Ya Nabi Allah Nuh, jangan kamu mencela aku. Kalau kamu mencela aku, berarti kamu mencela Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan aku. Andai kata semua perkara ada di tanganku, aku tidak akan mau mempunyai mata satu. Jangankan aku mempunyai mata satu, aku tidak akan mau menjadi anjing. Tapi siapa yang menakdirkan aku menjadi anjing? Tidak lain Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa menakdirkan aku mempunyai mata satu? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Nuh menangis setelah itu. Bertahun-tahun tidak selesai menangisi apa yang telah terlintas di dalam hatinya. Karena dia merasa berbuat salah kepada Allah, merasa dia mencela Allah dengan mencela anjing tersebut. Wahatada asharabu sharihun, ketika melihat sesuatu, melihat kepada penciptanya, melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak mau mencelanya. Sehingga ketika Nabi Isa alaihi salam berjalan bersama rombongannya, pengikutnya, kemudian melewati seekor anjing juga, maka di situ pengikut daripada Nabi Isa alaihi salam mencela anjing tersebut, dan mereka mengatakan, ya, alangkah jeleknya, alangkah najisnya binatang tersebut, hewan tersebut. Tapi Nabi Isa mengatakan kepada mereka, jangan kamu katakan yang tadi, jangan kamu katakan seperti itu, katakan yang baiknya, katakan alangkah bersihnya lidah anjing tersebut. Walaupun anjing punya sifat yang tercela, najis dan jelek mukanya, dan tapi dia punya lidah yang selalu bersih. Sebutkan daripada kelebihannya, kebaikannya dari setiap makhluk yang kita lihat, jangan sebutkan kejelekannya, jangan kita mengingat kejelekannya. Begitulah setiap kita melihat kepada orang lain, kita berhadir bersama orang lain, cari-cari kebaikannya. Wah, ini masya Allah, ini orang suka hadir di masjid, ini orang suka sholat berjamaah, ini orang suka hadir majlis ta'lim. Walaupun di balik itu ada kemaksiatannya, ada akhlak yang jeleknya. Begitu juga dengan istri kita, namanya manusia biasa, tidak lepas daripada kekurangan dan banyak-banyak kekurangan. Tapi jangan dilihat kekurangannya, lihatnya kelebihannya, yang telah memberi, membantu kita membersihkan rumah kita, membantu kita menyiapkan makanan kita, membantu kita memberikan ASI kepada anak-anak kita dan seterusnya. Walaupun di balik itu mempunyai sifat-sifat yang jelek, tapi kita lihat sifat baiknya. Itulah seharusnya bagi seseorang. Maka kita lihat bagaimana Urwah bin Zubair, yang mana Urwah bin Zubair tidak lain adalah ponakan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, cucu daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Urwah bin Zubair, Zubair nikah dengan Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, saudara daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Urwah ini ponakan, saudaranya Abdullah bin Zubair, ada Mus'ab bin Zubair, Abdullah bin Zubair, juga begitu juga Urwah bin Zubair, mereka bersaudara. Ini Urwah bin Zubair salah seorang yang soleh dari kalangan tabi'in. Ini dari kalangan tabi'in, tidak berjumpa dengan Rasul, tidak melihat dan memandang kepada Rasul, tapi berjumpa dengan sahabatnya, berjumpa dengan Imam Ali bin Abi Thalib, dengan ayahnya sendiri Zubair bin Awam dan lain sebagainya, termasuk dengan bibinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Belajar banyak ilmu daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, belajar dari ibunya Sayyidatuna Asma juga. Ini Urwah bin Zubair, suatu waktu dia punya penyakit di kakinya, karena dia pernah masuk ke kandang kudanya, kandang kuda yang penuh dengan kuda, tahu-tahu di situ salah satu kuda menendangnya sampai kakinya bengkak, dan akhirnya bengkak tersebut bertambah parah sampai dokter yang dihadirkan pun tidak mampu menyembuhkannya, kecuali mereka mengatakan ini harus diamputasi, harus dipotong sebelum lukanya ini akan mengakibatkan atau menular, mengalir ke bagian badan yang lain, memakan daging-daging yang lain. Katanya Urwah bin Zubair, kalau memang harus seperti itu, laksanakan. Kalau memang harus dipotong, laksanakan. Padahal dia ini punya wirid sholat setiap malam itu membaca Qur'annya seperempat minimal. Itu istiqomah dari semenjak muda sampai meninggalnya. Dia punya wirid membaca Qur'an juga seperempat ketika siang harinya. Jadi minimal dua hari sudah khatam Qur'an. Itu istiqomah dari semenjak muda sampai meninggal dunia. Cuma satu hari dia tidak melaksanakan kebiasaannya, yaitu ketika terjadi kejadian ini. Ketika kejadian seperti itu, dia harus dioperasi, harus dipotong kakinya, dan dokter mengatakan ketika itu kamu harus meminum obat bius. Apa itu obat bius? Ini obat bius agar kamu tidak sadar, sehingga kamu tidak merasakan rasa sakit ketika kakimu dipotong. Berarti ketika aku tidak sadar. Iya, kalau begitu aku tidak mau meminumnya. Aku tidak mau meminum sesuatu yang membuat aku lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala, membuat aku hilang kesadaran, tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, kalau kamu tidak mau minum, ya sudah, aku akan operasi aja langsung. Dihadirkan orang-orang laki-laki yang besar-besar, ditanya untuk apa mereka ini? Ini untuk memegangmu agar kamu tidak bergerak ketika dipotong tangannya, ketika dipotong kakinya, sehingga kamu tidak mendapatkan madarat. Kalau kamu bergerak nantinya salah memotongnya, dapat madarat yang lain. Jangan begitu, aku tidak mau. Biarkan aku membaca tasbih, zikir kepada Allah. Dalam riwayat, biarkan aku melaksanakan sholat. Di saat sholat, kamu gergaji, kamu potong kakiku. Sholat di saat duduk tahayyatul tasyahud al-akhir, disitulah mereka memotongnya. Sama sekali tidak bergerak, sama sekali tidak berteriak. Sampai selesai dipotong pun tetap tidak membatalkan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Tidak lama setelah itu dia membawa kakinya yang terputus, yang sudah diputus dan dipendam, dikubur. Kemudian dia sebelum dikubur mengangkat tangannya kepada Allah SWT, ya Rabb, kamu telah memberi dua kaki kepadaku, kamu ambil salah satunya, tapi kamu sisakan satu kaki buatku. maka bagimu syukur kepada Allah karena menyisakan satu kaki. Setiap seseorang yang mendapatkan musibah, hendaknya melihat kepada musibah orang lain yang lebih besar. Hendaknya memperkirakan atau membayangkan seandainya musibahnya lebih besar. Siapapun kalau kehilangan atau kehilangan uang 1 juta rupiah, alhamdulillah tidak kehilangan 10 juta rupiah. Kalau kalian hanya punya sepeda motor, ya alhamdulillah kalian punya sepeda motor, yang lain malah tidak punya sepeda motor. Yang punya sepeda pun juga syukur, yang lain malah berjalan kaki. Yang berjalan kaki kan masalahnya syukur, yang lain malah tidak bisa berjalan kaki, harus pakai kursi roda. Wahatara melihat kepada yang di bawahnya. Ini Imam Urwah bin Zubair, dalam keadaan terputus kakinya, dia bersyukur tetap kepada Allah. Kenapa? Karena menyisakan satu kaki. Tidak lama setelah itu orang-orang datang menjenguknya. Tatkala mereka datang menjenguknya, duduk bersama mereka, dia memanggil anaknya. Dipanggil-panggil, tahu-tahu anaknya tidak menjawab. Ini baru pertama kali anakku dipanggil tidak menjawab. Ada apa ini? Disuruh dicari. Ternyata setelah dicari, anaknya jatuh dari loteng ke bawah dalam keadaan sudah meninggal dunia. Punya anak dua. Dia mengatakan, ya Rab, kamu memberikan kepadaku dua anak. Kamu ambil satu, tapi kamu sisakan satu untukku. Aku syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyisakan satu anak, tidak diambil dua-duanya. Wa hadza Urwah bin Zubair, bagaimana di sini kita menyaksikan bagaimana dia dioperasi dalam keadaan seperti itu, dia tidak terasa. Karena apa? Istighraq ma Allah. Bahkan dia tidak mau diberikan obat bius. Kenapa? Karena takut dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Urwah bin Zubair. Wahakadah, begitu juga yang lain, Atabatul Hulam dan yang lain-lain, Al-Habib Al-Ajami. Al-Habib Al-Ajami ini pernah melihat suatu tempat dia tahu-tahu pingsan. Ketika ditanya setelah siuman, ditanya, kenapa kamu tahu-tahu pingsan? Aku ketika itu melihat tempat tersebut, langsung aku ingat kepada Allah, dan aku ingat dengan azab Allah, dan aku ingat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di tempat itu aku dulu masih kecil pernah aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekali. Jadi ketika itu melihat tempat itu langsung nyantol kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Al-Ajami, murid daripada Imam Hasan Al-Basri, termasuk daripada silsilah daripada jalur Thariqah As-Sufiyah yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dua jalur. Ada jalur dari kalangan Sadah, kalangan Alawiyin. Ada jalur dari kalangan ulama yang lain, bukan dari Alawiyin, yang termasuk jalurnya ini. Habib Al-Ajami punya guru Imam Hasan Basri, punya guru Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Hasan Basri berguru dengan Imam Ali bin Abi Thalib, berguru dengan istri Nabi SAW, Ummu Salamah. Yang tidak lain Ummu Salamah, tidak lain juga ibunya sendiri. Kok bisa ibunya sendiri? Ibu Minarodo. Imam Hasan Basri mempunyai ibu Minarodo yang tidak lain adalah istri Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah mempunyai budak namanya Khairah. Budaknya, budak perempuan namanya Khairah. Dan Khairah ini suatu waktu mempunyai, melahirkan anak bayi yang tidak lain adalah Imam Hasan Basri. Karena dia budaknya tinggal di rumah Hasan Basri. Tinggal di rumah Sayyidatuna Ummi Salamah. Suatu waktu ketika di perintah budak perempuannya tersebut untuk berhajatnya keluar rumah, Imam Hasan Basri yang masih kecil kadang menangis kehausan untuk mau minum ASI karena ibunya tidak ada, disusui dari dan dicintai sama Ummu Salamah, sehingga dari kecintaannya yang luar biasa kepada Imam Hasan Basri, sehingga air susunya pun ketika itu ditakdirkan oleh Allah mengalir. Padahal biasanya kalau tidak punya anak tidak mengalir air susu seorang wanita, maka di situ mengalir dan disusukan kepada Imam Hasan Basri. Maka ini adalah barakah, barakah daripada Sayyidatuna Ummi Salamah, sehingga menjadi imam besar Imam Hasan Basri, menjadi orang alim, menjadi min afdal tabi'in, termasuk afdal tabi'in. Imam Hasan Basri berguru kepada Imam Ali bin Thalib. Ini jalur. Jadi imam dari Imam Ali bin Abi Thalib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali mengajar Imam Hasan Basri, Imam Hasan mengajar Imam Habib Al-Ajami. Al-Habib Al-Ajami punya murid yang namanya Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i mempunyai murid namanya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi mempunyai murid namanya Siri As-Saqati. Siri As-Saqati punya murid tidak lain Sayyidut Ta'ifah yang terkenal, Imam Junaid Abil Qasim, Sayyidus Sufiya. Ini jalur yang satu. Jalur yang dari Sadah Al-Alawin, yang tidak lain diawali dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada muridnya, tidak lain adalah misanannya sendiri Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Thalib mengajarkan kepada putranya sendiri Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain mengajarkan kepada putranya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin mengajarkan kepada putranya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Baqir mengajarkan kepada putranya Imam Ja'far As-Sadiq. Imam Ja'far As-Sadiq mengajarkan kepada putranya Muhammad Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi mengajarkan kepada putranya lagi Imam Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Imam Muhammad bin Ali Al-Uraidi mengajarkan kepada putranya lagi Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Dan Imam Isa mempunyai putra yang tidak lain Sayyidina Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa. Ini jalur Sufiya. Terus sampai ke bawah, sampai kepada kita semuanya dibawakan jalur Sufiya. Nah ini Al-Habib Al-Ajami, seorang yang termasuk mempunyai maqam kepada Allah Subhanahu wa taala, maqam muraqabah. Selalu hadir di hatinya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sehingga mereka radhiyallahu taala anhu dari betul-betul mempunyai maqam muraqabah, sehingga di antara mereka 20 tahun tidak pernah menelonjorkan kakinya mengarah kepada kiblat, mengarah kepada Ka'bah. Karena Ka'bah rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Dan disitulah orang-orang haji. Oleh karena itu kita untung bisa dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah Subhanahu wa taala kapan aja, di mana aja. Sebagaimana kita katakan, "Fazkuruni azkurkum." Ingatlah kalian kepada kau, kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Azkurkum," maka aku akan mengingat kepada kamu. Sehingga mereka mengatakan, kalau kalian ingin tahu apa Allah Subhanahu wa taala mengingat kepada kalian atau tidak, ingat kepada kita atau tidak, tinggal tanya kepada hati kita, apa hati kita ingat kepada Allah apa tidak. Kalau hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah mengingat kepada kita. Kalau hati kita lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan diingat-ingat sama Allah Subhanahu wa taala. "Fazkuruni azkurkum." Ingatlah kalian kepada aku, maka aku akan mengingat kepada kalian. Berarti mafhumnya, kalau kalian tidak mengingat kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan tidak akan ingat-ingat kepada kalian. Kalau Allah tidak ingat kepada kita, bagaimana kita akan dibantu oleh Allah? Bagaimana kita akan diberi taufik? Di mana kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. "Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la aqal wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum Allah bima 'amilu yaumal qiyamati wallahu bikulli syai'in basir." Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, tidak ada sekelompok tiga orang yang berbicara di antara mereka dengan pembicaraan yang rahasia atau dengan pembicaraan yang samar kecuali Allah Subhanahu wa taala keempatnya. Allah hadir di situ. Dan tidak mereka berkelompok empat orang. Di situ mereka ngobrol, ngobrol dengan ucapan yang rahasia pelan-pelan. Allah mendengar dan Allah bersama mereka. Dan tidak akan angka yang lebih dari atau yang lebih banyak daripada itu atau lebih sedikit daripada angka itu mereka semuanya melakukan sesuatu kecuali Allah bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberi kabar kepada mereka semuanya. Ini loh yang kamu lakukan di dunia. Ini loh yang kamu bicarakan ketika kamu di dunia. Allah akan memberikan kabar kepada kita semuanya di kiamat. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kapan pun kita berada. Makanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar radhiyallahu anhu memberi wirid kepada murid-muridnya, memberi wirid kepada putra-putranya dengan wirid al-ma'iyah, yaitu selalu dibaca dan diresapi di hati kita, dihadirkan dalam hati kita, "Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadiri, Allahu qaribun minni." Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu nadiri, Allah melihat kepadaku. Allahu qaribun minni, dan Allah dekat denganku. Dihadirkan, dihadirkan dalam hati terus, tapi dengan diresapi dan difahami maknanya, sehingga dengan itu kita tidak akan berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hadir selalu di hati kita Allah Subhanahu wa taala ada bersama kita. Oleh karena itu kita lihat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Umar bin Khattab keliling di rumah, keliling di gang-gang Madinah di malam hari, kemudian di situ Sayyidina Umar bin Khattab mendengarkan pembicaraan dua orang, si ibu dengan si putrinya, dan tidak lain si ibu tersebut menjual susu kepada orang-orang di pagi harinya. Di malam hari Sayyidina Umar mendengarkan percakapan mereka. Di situ si putri yang masih kecil mengatakan kepada ibunya, "Ya ummi, lima tahlutin al-laban bil ma? Alam yanhaki Amirul Mukminin? Kamaka wahai ibuku, kok kamu mencampur susu ini dengan air? Bukankah itu adalah penipuan? Orang yang membeli akan menyangkanya ini susu asli, tidak bercampuran dengan air. Dan bukankah ini dilarang oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab? Alam awalnya sayarona Amirul Mukminin, ayarona Amirul Mukminin. Apakah Amirul Mukminin melihat kita, wahai putriku? Amirul Mukminin tidak melihat kita, kita aman, tidak mungkin tahu Amirul Mukminin." Apa putrinya menjawab? "Idza lam yarana Amirul Mukminin, wa aina Rabbul Alamin? Kalau Amirul Mukminin tidak melihat kita, kemana Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam? Apakah Tuhan semesta alam tidak melihat kepada kita?" Di situ Sayyidina Umar bin Khattab melihat terkesan dengan jawaban si putri yang masih kecil. Maka pulang ke rumahnya, dia bertanya tentang wanita tersebut. Ternyata putri itu putri penjual susu, dan disitulah Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan anak-anaknya. Dikumpulkan anak laki-lakinya dan ditawarkan kepada mereka untuk menikahi putri tersebut. Kalau mereka tidak ada yang mau, mereka diam. Kalau ada yang mau di antara kalian menikahi putri tersebut, putri seorang wanita yang biasa miskin, fakir. Kalau di antara kalian tidak ada yang mau menikahi putri tersebut, aku yang akan menikahinya. Tapi kemudian Asim bin Sayyidina Umar, putra Sayyidina Umar yang bernama Asim yang menikahinya. Dari pernikahan tersebut mempunyai putri yang bernama Layla. Yang tidak lain Layla ini adalah ibu daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal, khalifah yang adil, khalifah yang masyhur. Tidak lain barokah daripada ibu dan barokah daripada putri yang melahirkan Layla tersebut. Ya, inilah bagaimana di situ anak yang masih kecil tapi dia punya pikiran, selalu Allah SWT menyaksikannya, selalu Allah SWT mengawasinya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maqam raqabah, maqam as-sabar, maqam at-tawadhu, maqam taqwa, al-iman wal Islam ila akhiril hayat. Wa la hadin yakun yasal jami'a fatin wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Alhamdulillah.